Mitra Bisnis, Indopos memberitakan ada seorang anak muda yang rela menjual ginjalnya seharga 50 juta untuk mendapatkan dana pengobatan ayahnya yang sedang sakit. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia, Marius Wijajarta. Dr. Marius, apa komentar Anda? Setujukah Anda jika transplantasi organ tubuh dilegalkan di Indonesia? Saya prinsipnya tidak ada transaksi jual-beli. Kalau donor, oke. Okay. Tapi di Indonesia kan peraturannya kan nggak ada. Artinya belum ada. Terus segera pemerintah harusnya membuat peraturan masalah cangkok organ. Bukan hanya ginjal saja. Jadi kalau apakah ginjal kan boleh atau tidak. Kalau tapi di mana-mana sifatnya donor, bukan jual-beli. Ya, itu sangat-sangat terang kayaknya tidak manusiawi lah. Masa kita jual badan, kita sendiri organ tubuh kita. Nah, itu harus diperhatikan di situ. Iya, tidak jual beli, tidak ada transaksi. Ada peraturan khusus dari Kementerian Kesehatan yang menyangkut transplantasi organ. Baik itu kornea mata, ginjal, hati. Jadi kita buat peraturannya ya, peraturan Menteri Kesehatan menyangkut masalah transplantasi organ. Karena dulu pernah juga ada korban setelah dijual ginjalnya, di Singapura ternyata dia berhubungan dipasang di koran. Terus ternyata dia berhubungan, sudah ginjalnya hilang, dia nggak dapat uang, dia waktu itu diterlantarkan di Singapura. Tapi yang melapor ke saya itu, satu, betul itu ada. Nah itu harus ada peraturannya lah untuk transplantasi organ itu gimana-gimana. Peraturannya harus jelas. Apa ini bisa dikatakan bukti kurangnya kesejahteraan bagi masyarakat menengah ke bawah, dok? Saya belum percaya karena saya tidak investigasi, saya belum percaya 100%. Karena saya dengarnya, saya baca dari media, katanya itu bapaknya pensiunan pegawai negeri, PNS kan. Kalau PNS kan ditanggung askes, kan aneh juga. Kecuali dia tidak ada yang menanggung, ya. Nah ini saya juga bingung juga. Jadi karena saya belum investigasi, saya belum bisa komentar lebih jauh karena ini pegawai negeri sipil kan ditanggung askes meskipun dia pensiun. Demikian Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia, Marius Wijajarta. Saya Wendy Lim.